قال لعبد المطلب ابن ربيعة وللفضل بن عباس ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه: فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال: أنا أبو حسن القرم، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث: ثم قال لنا: إن هذه الصدقات إنما هي أوسخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال أيضا: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لمحمية ابن جزء، وهو رجل من بني أسد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على أخماس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. باب tidak menugaskan keluarga Nabi terhadap sedekah atau zakat. Yani maksudnya keluarga-keluarga Nabi, keturunannya dan keluarganya yang makan dengan yang dilarang, orang-orang yang dilarang untuk mendapatkan zakat atau mengkonsumsi zakat, yaitu Banu Hashim dan Banu Muttalib yang kita pelajari kemarin. Maka dilarang juga untuk ditugaskan sebagai pengumpul zakat, sebab di dalam mengumpulkan zakat di situ dia akan mendapatkan jatah zakat. Al-amilina 'alaiha, itu orang-orang yang ditugaskan. Jadi al-amilina 'alaiha, orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, dia punya hak untuk mendapatkan zakat walaupun dia orang kaya. Karena zakat yang didapatkan sebagai kompensasi dari tugas yang dia kerjakan, imbalan dari tugas yang dia kerjakan walaupun dia orang kaya. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, hal itu jika seandainya pemerintah tidak memberikan gaji. Tapi kalau seandainya pemerintah memberi gaji khusus untuk itu, maka tidak boleh lagi dia mendapatkan dari zakat. Karena dia sudah dapatkan dari zakat. Ya. Kalau misalkan kalau dia mendapatkan zakat, nah dia tidak boleh lagi mendapatkan gaji. Nah, jadi kalau seandainya pemerintah memberikan gaji kepadanya, tidak perlu lagi dia mendapatkan zakat, karena jatah zakat yang dapatkan itu adalah kompensasi dari kerja dia. Nah, di dalam hal ini tidaklah benar apa yang dianggap oleh sebagian orang bahwa al-amilina 'alaiha dia mendapatkan 1/8 dari jumlah yang dia kumpulkan, tapi yang diberikan kepadanya adalah sekedar upah kerjanya setiap hari, sekedar upahnya, bukan 1/8 dari bagian yang dia kumpulkan. Nah, di sini tarku isti'mal ali nabi ala sadaqah, yakni tark meninggalkan, itu meninggalkan penugasan terhadap keluarga nabi, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib, atas mengumpulkan zakat. Itu maknanya. Dengan sanadnya dari Az-Zuhair, ada Az-Zuhri, dari Zuhri, dari Malik, dari Zuhri, ana Abdullah bin Abdullah bin Nawfal bin Harith bin Abdul Muttalib haddathahu, bahwa Abdullah putra dari Abdullah, putra dari Nawfal, putra dari Harith bin Abdul Muttalib, menceritakan kepadanya bahwa anna Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith haddathahu, bahwa Rabi'ah, Abdullah bin Rabi'ah bin Harith menceritakan kepadanya, qal ijtama'a Rabi'ah bin Harith wa Abbas bin Abdul Muttalib. Rabi'ah bin Harith, berarti siapa ini? Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib berkumpul bersama Abbas bin Abdul Muttalib, ya, jadi paman dengan keponakan. Abbas levelnya adalah dengan Harith, yaitu Harith bin Abdul Muttalib. Yang satu Rabi'ah anak dari Harith, yang satu Abdul Abbas. Qala, lalu keduanya mengatakan, wallahi law ba'athna hadainil ghulamaini qala li walil fadl bin Abbas, demi Allah, keduanya mengatakan, kalau seandainya kedua anak kita ini, ya, yaitu siapa yang Nawfal dan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Rabi'ah, ya, Abdul Muttalib dengan Fadl, yani qala li, berkata kepadaku, yani Abdul Muttalib dan kepada Fadl bin Abbas, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita kirim kedua anak ini kepada Rasulullah, fakallamahu, untuk berbicara dengan Rasulullah, fa'ammarahuma ala hadis sadaqah, agar Nabi menugaskan mereka sebagai petugas untuk mengumpulkan zakat. Ya. Fa'adda ya ma yu'addin nas. Dia akan menunaikan apa yang ditunaikan oleh manusia. Yani dia kerjakan apa yang dikerjakan oleh manusia. Wa asaba mimma yusibun nas. Maka dia mendapat, mereka mendapatkan apa yang didapatkan oleh manusia. Yani intinya apa? Mereka berdua ingin bicarakan, mengatakan kepada Nabi agar mereka meminta kepada Nabi supaya ditugaskan sebagai petugas pengumpul zakat. Dia akan kumpulkan, dia akan berikan kepada Nabi, dan dia mendapatkan jatah dari zakat itu, sebagaimana orang lain juga mendapatkan seperti itu. Qal, fabainama huma fi dhalik. Dia mengatakan, ketika mereka berdua dalam kondisi seperti itu, jaa Ali bin Abi Talib, lalu datanglah Ali bin Abi Talib, fawaqafa alaihima, lalu dia berhenti ya, berhenti dengan mereka. Fadzakara lahu dzalik, keduanya yaitu Rabi'ah bin Harith dengan Abbas bin Abdul Muttalib mengingatkan kepada Ali pembahasan tadi, ini pembahasan pembicaraannya. Faqala Ali bin Abi Thalib la taf'ala. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan kalian lakukan itu. Wallahi ma huwa bifa'il, demi Allah beliau tidak akan melakukan. Jadi maksudnya Rasulullah tidak akan melakukan. Ya. Fantahahu Rabi'ah bin Harith. Fantahahu Rabi'ah bin Harith. Rabi'ah bin Harith semakin dia serius pembicaraan. Wallahi, dia kata, wallahi ma tasna'u hadha illa nafasatan minka alaina. Engkau tidak melakukan ini, yakni melarang, ya, kecuali ini adalah persaingan darimu terhadap kami. Ini ada, ya, sedikit ada, ya, urusan dunia lah. Ya, baik. Artinya maksudnya kau melarang saya, kami, ya, karena takut disaingi. Wallahi laqad nilta sihra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama nafisnahu alaik. Engkau ya sudah mendapatkan menantunya Rasulullah, engkau kan jadi menantu Rasulullah, kami tidak ikut bersaing denganmu gitu. Ya. Jadi anggapannya ada rasa sedikit iri gitu. Ya. Qala Ali, lalu Ali mengatakan, arsiluhuma. Lalu Ali mengatakan, sudah, kirimlah. Kirimlah anak keduanya. Ya, keduanya itu kirimlah ke Rasulullah. Fantalaqa. Fattaja Ali. Lalu keduanya berangkat. Dan Ali duduk. Yani istirahat. Taja'a berbaring dia. Qala fama salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhuhra sabaqnahu ila hujra. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, kami pun mengikuti ke beliau, ke rumah beliau. Faqumna 'indaha, sampai kami berdiri di samping rumahnya. Hatta jaa fa akhadha bi adhanina, sampai Nabi datang. Jadi Nabi salat zuhur, dua orang anak tadi, siapa? Abdul Muttalib dengan Abdul Muttalib bin Rabi'ah. Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib mengejar Nabi ini. Mengejar dulu. Ya, Nabi belum sampai ke rumah, tapi dia sudah duluan untuk membicarakan kepada Nabi. Ketika Nabi telah datang, Nabi memegang telinga kami. Ya, dijewel lah sedikit ya. Summa qal, akhrija ma tusayyirani. Keluarkan apa yang telah kalian kumpulkan. Maksudnya di sini, ya, makna tajmi'ani fi sudurikum minal kalam. Keluarkan apa yang telah kalian kumpulkan di hati kalian dari keinginan pembicaraan. Jadi unek-unek ni keluarkan. Wa kullu syai'in jama'tahu faqad sayyartahu. Setiap sesuatu yang telah kumpulkan, engkau telah ya sayyartah, mengumpulkannya. Ada lagi mengatakan tusayyirani, dengan sin, yakni sir, ai ma taqulana ma taqul ma taqulanihi li sirran, yakni apa yang kalian mau bicarakan dengan saya secara rahasia. Jadi dia tidak berbicara dengan Nabi di waktu di masjid. Ya, ini berarti ini ada yang rahasia nih. Ya, sehingga datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa dakhala wa dakhalna alaihi. Kemudian Nabi masuk ke rumah. Antas kami pun masuk mendatang beliau. Fahuwa yawma idzin 'inda Zainab binti Jahsy. Beliau pada saat itu di rumahnya Zainab binti Jahsy. Jadi giliran istri Nabi yang namanya Zainab. Qal fatawakkalna al-kalam. Lalu dia mengatakan, yakni Abdul Muttalib mengatakan, kami saling basila-silaan untuk mengecek. Ya, saling menyerahkan, ya ini menyerahkan, ya ini menyerahkan, ayo ngeceklah, ngeceklah, ah gitu. Thumma takallama ahaduna. Kemudian salah seorang di antara kami berbicara. Faqal, dia mengatakan, ya Rasulullah, anta abarun nas wa asalun nas. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang terbaik, manusia yang menjalin hubungan serat rahim. Nah, diingatkan dengan hubungan kekerabatan. Ya, ini pembicaraan dulu, mukaddimah pembicaraan. Waqad balaghna nikah. Ya, ini kami sudah cukup umur nih. Nah, maksud di sini al-hilm atau al-hulum. Kami telah baligh ya. Maksud di sini, ya sudah dianggap dewasa lah. Kami ini sudah dewasa, sudah baligh, sudah bisa nikah. Fajina li tu'ammirana ala ba'd hadhihi sadaqat. Kami datang kepadamu agar kamu tugaskan kami untuk sebagian sedekah ini, yakni zakat. Ini dia minta kerjalah, tugaskan kami untuk mengumpulkan zakat, gitu ya. Fanuaddiya ilaika kama yuaddin nas. Maka kami akan serahkan kepadamu sebagaimana manusia juga melakukan itu. Wanusibu kama yusibu. Kami pun mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Qal fasakata tawilan. Abdul Muttalib dia mengatakan, Nabi diam lama. Hatta aradna anukallimahu. Sampai kami pengen berbicara sama dia, beliau lagi. Jadi beliau diam aja. Sehingga si Abdul Muttalib tadi pengen mengulang lagi pembicaraan. Qal wa ja'alat Zainab tulmi'u ilayna min wara'il hijab alla tukallimahu. Mulailah Zainab istri Nabi dari belakang hijab mengisyaratkan kepada kami, jangan kecek, diam aja, jangan bicarakan, ya, jangan diulang lagi pembicaraan. Qala thumma qala. Kemudian Abdul Muttalib melanjutkan pembicaraannya. Kemudian Nabi berbicara, inna sadaqata la tambagi li ahli Muhammad. Sesungguhnya sedekah ini, yaitu zakat, sedekah secara umum, zakat atau sedekah sunat, sesungguhnya sedekah ini tidaklah pantas bagi keluarga Muhammad. Apa alasannya? Kok gak pantas? Innama hiya awsakhun nas. Hanya saja sedekah itu adalah kotoran-kotoran manusia. daki-daki manusia. Ya. Ud'u wali hamiyata wa kana 'ala al-khums. Panggilkan kepadaku Mahmiyah, ud'u li Mahmiyah wa kana 'ala al-khums. Panggil kepadaku Mahmiyah. Dia adalah orang yang ditugaskan di dalam pemasalah seperlima dari lapasan perang. Wa Nawfal bin Harith bin Abdul Muttalib. Nawfal dan Nawfal putra Harith bin Abdul Muttalib. Qal faja'ahu. Lalu keduanya datang, Mahmiyah dengan Nawfal. Faqala li Mahmiyah. Lalu Mahmiyah mengatakan, anki hadha al-ghulam ibnatak Al-Fadl bin Abbas. Yani Mahmiyah mengatakan yang dia ditugaskan dari seperlima, ya jatah seperlima, nikahkan ini anak, yani Fadl bin Abbas, nikahkan dia kepada anakmu, kepada putrimu. Lantas fa'ankahahu, lalu Mahmiyah menikahkan dengan putrinya. Wa qala li Nawfal bin Harith, lalu berkata kepada Nawfal bin Harith. Nawfal bin Harith ini dengan Abdul Muttalib itu pamannya. Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith. Kalau ini Nawfal bin Harith, ya berarti sederajat dengan Rabi'ah, pamannya. Anki hadzal ghulam ibnatak. Anak ini nikahkan dengan putrimu. Ya, ini maksudnya li. Ya, ini berbicara dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ya. Fa ankahani. Ya, lalu beliau menikahkanku. Wa qala li Mahmiyah. Lalu Nabi berkata kepada Mahmiyah yang ditugaskan dalam 1/10, 1/5 dari harta rampasan perang, asdiq anhuma min al-khumusi kada wa kada. Berikan kepada kedua mereka ini dari khumus, dari sebagian 1/5 dari jatah ratas harta rampasan perang. Ya, sekian dan sekian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari keduanya, riwayat berikutnya mirip, ya, dengan hadis yang pertama, ya. Kemudian dalam hadis itu katakan, inna hadhis sadaqah innama hiya awsakhun nas. Bahwasanya sedekah ini adalah, dia adalah kotoran-kotoran manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Bahasanya dia tidak halal bagi Muhammad dan tidak juga dari keluarga Muhammad. Jadi orang-orang keturunan Nabi Muhammad enggak boleh menerima sedekah. Sampai sekarang adakah keturunan Nabi Muhammad? Ada. Keturunan Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib juga, atau Bani Al-Muttalib, ada. Maka mereka-mereka ini enggak boleh menerima zakat. Ya. Tidak boleh menerima sedekah. Qala wa aidan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u li Mahmiyah binti Hajar juz wa huwa rajul min Bani Asad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamalahu 'ala al-akhmas. Mahmiyah, Nabi menyuruh panggilkan kepadaku Mahmiyah bin Jaz. Dia adalah seorang dari Bani Asad yang ditugaskan di dalam dalam mengumpulkan atau menjaga Al-Akhmas 1/5. Nah, dari sini kita melihat bahwa ya, qawlu li Abdul Muttalib bin Rabi'ah wal Fadl bin Abbas wa qad sa'alahu al-amal ala sadaqah binasibil amil. Imam Nawawi mengatakan perkataan Nabi SAW kepada Abdul Muttalib bin Rabi'ah dan Fadl bin Abbas, dan sungguh mereka berdua telah meminta kepada Nabi bekerja untuk mengumpulkan sedekah, yakni zakat, dengan jatah pekerja. Jadi bukan minta gratis, ya, minta saya tugas, saya dapatkan sebagaimana manusia lain dapatkan. Lalu Nabi mengatakan apa? Inna sadaqata la tambaghi li ali Muhammad. Sedekah itu tidaklah pantas bagi keluarga Muhammad. Dalilun ala annaha muharramatun sawa'un kanat bisababil amal au bisababil faqr. Ini dalil haramnya sedekah itu terhadap keluarga Muhammad, baik ada sebab pekerjaan, ya, sebagai pengumpul zakat ada jatahnya, ataupun disebabkan kefakiran, ya, kemiskinan, wal maskanah wa ghairihima min al asbab tsamaniyah, atau kemiskinan atau yang lainnya yang merupakan sebab-sebab yang delapan, ya, asnaf delapan itu. Fahadha huwa sahihu inda ashabina, inilah yang sahih menurut mazhab Syafi'i. Wajawaza ba'du ashabina li bani Hashim wa bani Muttalib al-amal alaiha bisahmil amil li'annahu ijarah. Sebagian dari ulama Syafi'iyah membolehkan untuk bani Hashim dan bani Muttalib bekerja di atas zakat dan mendapatkan jatah zakat sebagai ijarah, yakni sewa, ya, upah. Wahada dhaifun wa batilun, pendapat itu adalah dhaif, pendapat itu adalah batil. Wahada al-hadith sarihun fi raddihi, hadis ini adalah sarih, nyata-nyata di dalam, ya, mendolaknya. Nah, bagaimana dengan orang-orang, ya, orang-orang yang mendakwakan dirinya bahwa dari keturunan Nabi tapi dia menerima sedekah, ya, menerima pemberian orang lain. Kalau pemberian dari maksud di sini adalah sedekah, kalau hadiah boleh. Bukankah Salman Al-Farisi ketika dia mencari kebenaran lalu ketemu dengan orang-orang yang masih dari berilmu tentang Taurat dan Injil, disebutkan tanda-tanda Nabi SAW, ya, di antara tandanya adalah dia tidak menerima sedekah tapi dia menerima hadiah. Nah, ketika dia menjadi budak sampai ke Madinah, dan kemudian dia mendengar bahwasanya ada seorang nabi, dia pergi datangi, bawa, mencoba nih, dibawa, dia bilang kepada nabi, ini sedekah. Lalu diambil nabi dan diberikan ke sahabat-sahabatnya, nah ini kalian makan nih, ya, saya enggak makan. Nah, ini sudah mulai ada rasa keraguan dari Salman Al-Farisi. Hari berikutnya dia bawa lagi, diberikan kepada, ini hadiah, diterima oleh Nabi, dimakan oleh Nabi dan yang lain juga. Nah, ini menunjukkan, nah, ini benar nih. Lalu pada suatu hari beliau berkeliling di belakang Nabi karena adanya tanda kenabian. Ya, tanda kenabian itu ada benjolan di belakang sebesar telur merpati. Dia pengen melihat nih. Ya, kalau ini bentuk fisik, kalau tadi kan masih bisa konotasinya berbeda, ya, bisa jadi dan banyak alasan. Tapi ini memang ciri fisik. Lalu ketika Nabi paham bahwasanya yang diinginkan oleh Salman Al-Farisi, beliau singkapkan, ya, dan dia ketemu dengan Rasulullah SAW dan begitu bahagia. Nah, di sini kita melihat bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mendakwakan dia adalah sebagai keturunan Nabi, ya, tidaklah pantas sama sedikit pun dia untuk menerima, haram bagi mereka untuk menerima zakat dan menerima sedekah. Alasannya apa? Qawlu innama huwa awsakhun nas. Sesungguhnya dia ini adalah, sedekah itu adalah dari kotoran-kotoran manusia. Tanbihun 'alal 'illati fi tahrimiha 'ala Bani Hashim wa Bani Muttalib. Ini isyarat atau mengingatkan akan alasan di dalam pengharamannya terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wa annaha likaramatihim wa tanzihihim anil awsakh. Kenapa diharamkan kepada mereka zakat, sedekah? Ya, karena zakat atau sedekah itu adalah kotoran dari harta yang harus dikeluarkan. Sebagaimana kalau kita lihat, kita makan terus kita mengeluarkan kotoran. Kotoran itu harus dikeluarkan atau tidak? Harus. Seenak-enaknya makanan yang kita makan, ya, lalu kita mengatakan saya enggak mau ini sedikit pun keluar dari perut saya, maka dia akan menjadi membusuk dan menyebabkan kanker. Harus dibersihkan. Kalau enggak, ya menghabiskan seluruh badannya. Nah, begitu juga dengan harta. Harta setelah ketika dikumpulkan sampai nisabnya keluar zakatnya, harus dikeluarkan zakatnya. Nah, zakat ini harus dikeluarkan. Ini kotorannya nih, kelebihan, ya harus dikeluarkan. Kalau enggak, dia membusuk, ya, dan merusak harta. Nah, kenapa dilarang? Karena ini kemuliaan keluarga Nabi Muhammad. Likaramatihim, disebabkan karena kemuliaan mereka. Watanzihum anil awsakh, dan mensucikan mereka dari kotoran-kotoran. Ya. Wa man awsakhun nas, makna dari kotoran-kotoran manusia, annaha tathhiru li amwalihim wa nufusihim. Maksudnya zakat itu adalah membersihkan harta mereka dan jiwa mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambillah dari harta mereka sedekah. Untuk apa sedekah itu? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Engkau mensucikan mereka dan membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan sedekah itu. Ya, jadi sedekah membersihkan orang yang, diri orang yang bersedekah, berzakat, dan baik secara dan membersihkan harta mereka. Maka zakat untuk keluarga Nabi karena kemuliaan keturunannya, maka tidaklah pantas dia untuk mengambil, ya, harta-harta yang seperti itu yang tidak terhormat. Kalau atas rampasan perang, boleh. Kalau pemberian hadiah, boleh. Karena dia bukan dari kotoran harta. Nah, di sini kita lagi mengingatkan bahwa zakat atau sedekah haram untuk keturunan Nabi Muhammad SAW atau keluarga Nabi Muhammad. Kalau keturunan itu lebih identik dengan ke bawah dia. Kalau keluarga, keluarga besarnya yang telah ditunjukkan tadi, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya. Nah, jadi bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya dia adalah keturunan Nabi, kalau di Arab, ya, di Arab, mereka ada yang ahli nasab. Tahu bersedia, dia bisa sampai kecil-kecil dia tahu. Ya, dia punya syajaratul ansab, ya, pohon bikin ranjinya itu. Ya, maka siapa yang dikatakan dengan keturunan Nabi, siapa yang tidak, tahu mereka. Ya, dan keturunan Nabi itu ada. Bagaimana kita dengan mereka? Ya, kita muliakan, kita hormati, dan tidak ghulu, tidak bersikap berlebihan melampaui batas yang diberikan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di awal-awal dakwahnya, wahai Fatimah, mintalah dariku apa yang kamu inginkan. Aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maksudnya adalah keturunan, ya, tidak akan memberikan manfaat begitu besar. Masing-masing itulah yang akan beramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man batta'u bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang dilambatkan oleh amalannya? Kenapa? Lambat dia masuk surga. Karena amalan dia. Lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan pernah mempercepat dia masuk ke dalam surga. Ya. Apa yang menyebabkan dia masuk surga? Adalah amalan. Amalan itu datangnya, yang menyebabkan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, kita masuk ke tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Ada Ustaz menyampaikan bahwa siapa yang menulis dengan tangannya sendiri satu surat Al-Hijr lalu ditaruh di tempat usahanya, Allah akan memberi kelancaran rezekinya. Apa hadisnya sahih? Kalau tidak sahih, padahal Ustaz menyampaikan lewat TV, diikuti banyak pemirsa, berarti Ustaz yang menyampaikan, apakah akan bertanggung jawab? Pertama, apakah dia mengatakan itu adalah hadis? Ya. Wallahu a'lam, sepengetahuan saya enggak ada hadis yang menganjurkan itu. Siapa yang menulis dengan tangannya sendiri kemudian dia letakkan di tempatnya, usahanya akan lancar, itu namanya membuat jimat dengan Al-Quran. Ya, dalam masalah membuat jimat dengan Al-Quran terjadi perbedaan pandang ulama. Ya, yang kuatnya adalah makruh. Ya. Apakah Ustaz itu akan mempertanggungjawabkan? Ya. Setiap yang diucapkannya akan dia pertanggungjawabkan. Ingat apa kata Nabi? Man da'a ila dhalalatin. Siapa yang mengajak kepada sebuah kesesatan, kana 'alaihi wizruha wa wizru man ittaba'aha, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang mengikutinya. Nah, kalau disampaikan di televisi yang melihatnya ada sejuta orang, taruhlah 10% dari mereka melakukan, ya, sejuta 10%, 100 ribu. Nah, ini berapa cepatnya dapat dosa dia. Nah, sebaliknya, maka ini yang harus kita sebarkan. Man da'a ila al-huda, siapa mengajak kepada petunjuk, kana lahul ajr wa ajru man ittaba'ahu, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang mengikutinya. Maka kita himbau kepada siapapun, ketika kita mendengar sesuatu, hendaklah kita cross check dulu. Allah sudah ingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak berilmu di dalamnya. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, masing-masing mereka akan diminta pertanggungjawaban. Dalam surah Al-Isra ayat 36. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Sebelumnya Ustaz, Anda mau bertanya Ustaz, apakah Ustaz bisa jelaskan telaga Zamzam dan keutamaannya? Kemudian pertanyaan satu lagi, apakah perbedaan manhaj salaf dengan ahli sunnah jamaah? Apakah kedua manhaj ini sama Ustaz? Pertanyaan yang ketiga, apa hukumnya berdoa bersama dalam bentuk acara syukuran, misalnya peresmian travel atau syukuran ketika anaknya lulus di sebuah kampus? Syukuran Ustaz. Pertanyaan yang pertama tentang telaga Zamzam dan keutamanya. Telaga Zamzam, kita mengetahui bahwa munculnya itu adalah pada ketika Ismail kehausan dan dari bagian dari kakinya atau dari tempat kakinya keluarlah air Zamzam. Kila ada yang mengatakan bahwa itu adalah hentakan dari malaikat Jibril, lalu keluarlah air, dan air Zamzam itu dari surga. Ya, dan keutamaannya dia adalah makanan yang mengenyangkan dan obat yang menyembuhkan, dan dia adalah air yang terbaik di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'u Zamzam lima syuriba lahu, air Zamzam berkhasiat sesuai dengan yang diniatkan oleh orang yang meminumnya. Abi Dzar Al-Ghifari ketika dia datang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu bulan dia tidak makan kecuali dia hanya meminum air Zamzam. Ya. Dan badannya bertambah. Karena dia sebagaimana kita sebutkan tadi, dia adalah makanan yang mengenyangkan dan obat yang menyembuhkan. Apa perbedaan manhaj salaf dengan ahli sunnah wal jamaah? Tidak ada perbedaannya sama sekali. Manhaj salaf dan ahli sunnah sama, satu. Hanya saja berbeda nama. Ahli sunnah wal jamaah namanya salafiyun. Ya, juga namanya adalah ta'ifatul mansurah. Yaitu, dan juga kemudian firqatul najiyah. Ya, bendanya satu, namanya yang beragam. Apa hukumnya doa bersama? Tidak disyariatkan doa bersama. Ya, tidak ada disyariatkan doa bersama. Ada tiga orang sahabat termasuk Abu Hurairah datang kepada Nabi. Masing-masing minta didoakan oleh Nabi. Nabi tidak berdoa lalu diaminkan oleh tiga orang. Tapi Nabi berdoa untuk masing-masing. Satu Nabi doakan. Ya, sama dengan Pak, dolong doa nambo, ialah semoga lulus ujian, amin. Boleh kita mengaminkan. Kalau ada orang yang mendoakan seperti itu, boleh kita aminkan. Tapi tidak dikumpulkan, ayo kita berdoa bersama. Ya, tidak ada dicontohkan oleh Nabi. Wallahu a'lam. Ya, kecuali doa bersama ketika doa istisqa. Ya. Dan kemudian dalam ibadah tidak ada pengkiasan. Ya, sesuai dengan istisqa, ya di istisqa kita lakukan. Beberapa tahun terakhir banyak lembaga amil zakat menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid, musola, sekolah Islam tertentu dan sebagainya. Setahu saya, dari 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat, tidak ada ketentuan seperti itu. Lalu manakah dasarnya? Tanyakan kepada mereka. Ya, tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau kita alhamdulillah dari iman juga ikut menyalurkan zakat dari kaum muslimin yang dititipkan dengan kita, kita berikan kepada orang individu, tidak dalam bentuk bangunan, tidak kepada. Ada yang bertanya, saat saya mau mengirimkan zakat saya untuk pembangunan pondok pesantren, saya bilang nggak boleh pak, nggak boleh bu. Ya, zakat tidak boleh untuk pembangunan. Kalau untuk pembangunan wakaf, ya, atau pemberian. Tapi kalau sedekah atau zakat kita berikan kepada ya, apa namanya, kepada asnaf delapan. Ya. Fisabilillah itu adalah hukum asalnya adalah jihad di jalan Allah. Nah, maka sebagian ulama memandang bahwa lembaga dakwah yang mengajak orang kepada kebenaran maka dibolehkan untuk memberikannya kepada mereka karena sama-sama dengan seperti jihad. Jihad untuk menegakkan kalimat Allah, dakwah juga menegakkan kalimat Allah. Ya. Berbeda dengan pembangunan fisik, rumah sekolah, rumah sakit. Kan ada rumah sakit dibuat dibangunkan dari zakat, enggak boleh. Masjid, ya. Wallahu a'lam. Kalau seandainya ada mu'alaf nama rumah Islam, rumahnya enggak ada, dia pengen buat rumah, boleh enggak dari zakat kita berikan untuk buat rumahnya? Ya enggak. Tapi kita kasihkan dia uang. Ini uang, ya. Mau di setelah sampai dia mau dilengketkan dia ke rumahnya, mau diapain dia itu terserah dia. Ya. Jadi kita berikan kepada dia dulu sebagai bantuan, ya, untuk mengokohkan agamanya. Apakah boleh menamai seorang dengan Abdul Muttalib? Bukankah Abdul Muttalib bukan termasuk nama-nama Allah? Ya, tidak boleh kita memberikan nama Abdul kepada selain nama-nama Allah. Ya, Muttalib bukan nama-nama Allah. Kita sudah sebutkan alasan. Ya, kenapa nama Abdul Muttalib? Dia maknanya adalah Abdun lil Muttalib, itu maknanya. Ya, Abdun lil Muttalib, hamba sahaya dari Muttalib. Sahkah wudu apabila air wudu terhalang mengenai kulit tapi hanya sedikit saja? Seperti kena lem sudah dibersihkan namun sulit. Kalau sedikit, setitik misalkan, insyaallah yughfar lahu, sudah diusahakan, ya, atau bagian dari ma'fu anhu. Tapi kalau masih sebesar apa namanya, sebesar kuku, maka itu enggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Sahkah solat jika ada kulit yang terhalang air wudu tapi baru diketahui setelah sholat? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, tidak sah wudu sholatnya. La sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Nabi SAW melihat orang yang sholat di kakinya sebesar biji, sebesar dirham, tidak kena air, Nabi suruh dia mengulangi wudunya dan mengulangi sholatnya. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat orang yang wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Wallahu ta'ala alam. Semalam ana cabut gigi dan ana tak bisa sholat maghrib dan isya karena darah yang terlalu banyak, Ustaz. Bagaimana cara membayarnya? Sudah qadha. Ya, qadha salatnya kalau seandainya pagi ini, ya sudah, dia qadha sekarang ini. Wallahu a'lam. Tapi demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.